cinta dari hatiku damba, hilang dari anganku biar, biarkanlah aku sendiri. Jangan merayuku, ku tahu hatimu palsu. Oh, oh, hilang indah yang di hatiku sirna, terbawa bayang semu kini. Biarkanlah aku sendiri, takkan mungkin lagi engkau ku sayangi di hatiku. Engkau ku sayangi di hatiku.